Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan pada pertemuan sehari kita masuki bab yang ketiga dari kitabul wudu. Setelah di bab sebelumnya beliau menyebutkan bab la tuqbalu salatun bighairi tuhur, tidak terima salat di seorang hamba, tidak sah salat seseorang dengan tanpa berwudu. Di bab selanjutnya, di bab yang ketiga, beliau memberikan terjemah bab dengan bab fadlil wudu, bab keutamaan wudu. Wa ghudul muhajjalun min atharil wudu. Kemudian beliau sebutkan salah satu dari keutamaan yang sangat besar dari wudu adalah al-ghur. Al-ghur al-muhajjalun min athil wudu. Umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ghurrun muhajjalun, bercahaya wajah-wajah mereka. Begitu pula anggota wudu mereka. Al-ghur aslinya cahaya, aslinya warna putih yang ada di kening paros, pijabatil paros. Dan at-tahjil aslinya warna putih di qa'imah, itu di kaki paros kuda. Kemudian di sini dijadikan ibarah sebagai cahaya kelak pada hari kiamat untuk umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan keutamaan wudu sangat banyak sekali. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa'lamu anna afdal a'malikum as-salah wa la yuhafid al-wudu ila mu'min. Ketahuilah bahwasanya seafdal-afdalnya amalan kalian adalah as-salah, dan tidaklah menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Itunya keutamaan yang sangat besar. Oleh karena itu Nabi kita alaihissalatu wassalam memberikan bimbingan kepada kita dari sejak kita bangun tidur sampai mau tidur untuk menjaga wudu kita. Nabi mengkhabarkan kepada kita dan sudah kita lihat hadisnya di Sahih Bukhari, idza nama ahadukum aqad syaitan ala qafiyati ahadikum thalatha uqad. Seorang kalau tidur itu syaitan mengikat di bagian belakang kepalanya tiga ikatan. Orang yang tidur diikat oleh syaitan di bagian tengkuknya, bagian belakang kepalanya, thalatha uqad, tiga ikatan. Idza qama wa dzakara Allah taala in halat uqdah. Kalau dia bangun dari tidurnya dan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lepas salah satu ikatannya. Wa in qama fatawadda, kalau dia bangkit setelah berdoa, berzikir dari bangun tidurnya, berwudu, maka lepas ikatan yang kedua. Wa idza qama fa shalla, dan kalau dia setelah berwudu lanjutkan dengan salat, maka in halat al-uqad kulluha, lepas semua ikatan yang mengikatnya. Dianjurkan, disunnahkan bagi kita ketika bangun tidur untuk berwudu sampai waktu mau tidur lagi. Dari yang belum lama kita tahu dari Sabar bin Azib radhiyallahu taala an, Nabi mengatakan kepada beliau, wa idza ataita madja'ak, wa idza ataita madja'ak fatawadda wudu'aka lis-shalah tsumma tajid shikal ayman. Wa dzakar hadis, kata Nabi kepada Barak, kalau engkau mendatangi tempat tidurmu, maka fatawadda wudu'aka lis-shalah, dan engkau berwudu sebagaimana engkau berwudu untuk salat. Kemudian disebutkan ada tidur berbalik ke sebelah kanan, dan dia sebutkan adhkar atau dikir tidur di hadis tersebut. Sekali lagi, menjaga wudu merupakan perkara yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga sudah kita lihat hadis-hadis keutamaan wudu, bahwasanya wudu bisa menghapus dosa. Idza ghassala wajha, seorang mukmin ketika membasuh wajah terwudu, kharaja min wajhi kullu khathiyatin nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma'u ma akhir qatil ma. Ketika membasuh wajahnya keluar semua dosa yang dilakukan oleh matanya bersama tetesan air wudu atau akhir tetesan air wudu. Wa idza ghassala yadayhi, dan kalau dia membasuh tangannya, kharaja min yadayhi kullu khathiyatin batasyat ya yada ma'al ma'u ma'akhir qatil ma', keluar khati'ahnya dosanya bersama tetesan air wudu tersebut. Wa idza ghassala rijlaihi, dan kalau dia membasuh kakinya, kharaja min rijlaihi kullu khati'atin masyat harijlah ma'al ma'u ma'akhir qatil ma', hatta kharaja naqiyan min adhnub, sampai dia keluar dari wudunya dalam keadaan bersih dari dosa. Itu keutamaan yang sangat besar, keutamaan yang sangat besar. Juga dari Utsman yang sudah kita lalui, Nabi mengatakan selama mempraktikkan wudu, man tawadda nahu wudu ada thumma shalla rak'atain la yuhadithu fi ma nafsa illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia salat dua rakaat dengan khusyuk, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kembali kepada hadis kita atau bab yang ketiga di kitab wudu, Imam Bukhari menyebutkan di antara keutamaan wudu adalah mereka kelak pada kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan gurlun muhajjalun, bercahaya wajah mereka dan juga anggota wudu mereka. Min athar wudu, dikarenakan athar wudu. Juga di akhirat sama, orang-orang ahlul iman yang terjatuh pada dosa besar dan Allah menghendaki untuk membersihkan mereka dari dosanya dengan dimasukkan dalam neraka, maka neraka la ta'kul a'dha'al wudu, neraka itu tidak membakar anggota wudunya, yang terbakar bagian tubuh yang lainnya. Ini juga sama keutamaan wudu. Qala rahimahu ta'ala haddathan Yahya ibn Bukir, Yahya ibn Abdullah ibn Bukir, qala haddathan Layth, wa Layth ibn Sa'd, an Khalid, wa Khalid bin Yazid al-Iskandarani, madkur fi Fathil Bari, an Sa'id ibn Abi Hilal, an Nu'aym al-Mujmir, Nu'aym ibn Abdullah, qala raqitu ma Abi Hurairah ala dhahril masjid, fatawadda, فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غراته فليفعل. Dari Nu'aym bin Abdullah al-Mujmir rahimahullah ta'ala, beliau berkata, pada suatu hari aku naik bersama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala ke atas masjid. Kemudian beliau berwudu. Kemudian beliau menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku kelak pada hari kiamat akan diseru, akan dipanggil dalam keadaan gurran muhajjalin, wajah serta anggota wudu mereka bercahaya min atharil wudu, dikarenakan athar wudu." Ketika mereka berwudu di dunia, ketika mereka di dunia. Kemudian kata Abu Hurairah, "Faman istata minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Kalimat yang akhir ini dirojakan oleh ulama bahwasanya mudraj min kalam Abi Hurairah radhiyallahu taala, bukan bagian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mampu untuk memperluas, memperpanjang cahayanya, maka adalah dia lakukan. Yang dipahami oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ketika berwudu, misalnya disyariatkan atau dalam hal disyariatkan ketika membasuh tangan itu sampai mirfaq, wa aydiyakum ila marafiq, basuh tanganmu sampai ke mirfaq, sampai ke siku. Maka dengan alasan ini, dengan alasan gurah, beliau mengatakan sahabat bukan yutila gurah tahu, katanya disunnahkan sebaiknya lebih dari mirfaq, sampai beliau itu kalau wudu sampai ketiak ke atas. Dan juga ketika membasuh kaki yang diwajibkan sampai ke al-kabain, sampai ke mata kaki. Maka dengan landasan ini Abu Hurairah mengatakan, "Pansaban kan yutila ghurata falyaf'al," beliau membasuh sampai ke atas, sampai ke atas. Basuh tangan sampai ke udhud, ke siku atas, sampai bahkan ke ketiak, dan juga ketika membasuh kaki sampai melebihi mata kakinya. Ini yang dipahami oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi yang sahih bahwasanya wudu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum arjulakum ila ka'bayn, tidak melebihi apa yang disebutkan dalam ayat tersebut. Tidak disunnahkan sampai melebihi batas yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun sebagian ulama berpendapat seperti pendapatnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Fasatamiku man yutila ghurratahu falyaf'al." Kemudian hadis berikutnya, bab la yatawaddo minasyak hatta yastayqin. Bab seseorang tidak berwudu dikarenakan ragu. Dikarenakan ragu apakah batal atau tidak wudunya, hatta yastayqin, sampai dia yakin maksudnya dia batal. Maknanya sebagaimana datang hadisnya dalam bab ini, seorang tatkala sedang salat, terkadang syaitan datang yuwaswis, melontarkan waswasah pada hatinya, sehingga timbul keraguan, saya ini keluar angin atau tidak, saya ini batal atau tidak. Maka dalam hal ini Nabi SAW telah memberikan petunjuk kepada kita semuanya bahwasanya tidak keluar di saat kita hatta yasma'u sautan aw yajida riha, sampai mendengar suara angin yang keluar atau mencium baunya. Akan kita baca hadisnya. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Ali, Ali bin Abi al-Madini, qala haddatsana Sufyan, Sufyan bin Uyainah, qala haddatsana Zuhri. Ya siapa yang tidur ini? Urwa. Urwa Az-Zuhri, siapa namanya? Muhammad Muslim Hasan. Ayo, tidak boleh ngantuk. Duduk yang baik. Nanti suruh berdiri kalau ngantuk. Duduk yang baik. An Sa'id Musayyab wan Abbad bin Tamim an ammi annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul alladhi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu syai fi shalah. فقال لا ينفتل او لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. Dari Said Musayyab dan dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, paman Abbad bin Tamim wa Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Ansari radhiyallahu anhu, kata Abdullah ibn Zaid ibn Asim, ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi SAW mengadu bahwasanya beliau terkadang yukhayyalu ilaih, terkadang katanya merasa anna yajidu syai fi shalah, mendapat sesuatu tatkala salat, merasa ada sesuatu yang keluar dari duburnya, dan kan dia tidak yakin, hanya sebatas waswasah apakah keluar dengan salatnya kemudian berwudu atau bagaimana. Maka Nabi SAW menjawab, layal sholif hati yasmau sultan awi jidiriha, karena dia tidak keluar dari sholatnya sampai mendengar suara angin yang keluar dari duburnya atau mendapatkan baunya. Mananya sampai yakin bahwasanya dia itu batal. Oleh karena itu para ulama mengatakan dalam kaidah fikhiyah, al-yaqin la yazulu bisyak, yang namanya keyakinan itu tidak bisa digugurkan dengan keraguan. Kalau kita praktekkan dalam hadis ini, seorang sekarang masuk ke dalam sholat yakin dalam keadaan wudhu, dia dalam keadaan taharah, maka keadaan wudhu ini tidak gugur dengan keraguan. Keraguan seperti tadi yang terjadi, karena saya ini keluar angin atau tidak, keluar angin atau tidak. Al yakin yazulu bil yakin, la yazul bisyak. Dan kaidah ini sangat bermanfaat sekali. Asyai yabqa ala aslih. illa bil yaqin. Dan was-was ini banyak terjadi, banyak terjadi pada sebagian orang, sehingga kita dapatkan terkadang seorang sholat, kemudian ketika baru mau sholat dia keluar, baru mau sholat dia keluar. Ini terjadi berkali-kali. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk bahwasanya la yakhruj atau la yansarif hatta yasma'u sautan aw yajida riha, kecuali kalau yakin. Kalau yakin keluar sekalipun tidak mendapatkan baunya atau mendengar suaranya, maka batal. Ini sekarang pembahasan kita, kalau ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, yukhayyalu ilih. Jadi dia merasa tapi tidak yakin. Kalau yakin misalnya keluar walaupun tidak ada suaranya, tidak ada baunya, maka batal. Maka batal, karena itu yakin. Jadi yang dibahas di bab yang keempat, yukhayyalu ilih, yuwaswas. Kalau terjadi waswasa, maka waswasa tidak membatalkan wudu. Materi kita di kitab Al-Jami'ul Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain karangan Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Dan kita berada di hadis yang kedua, hadis yang terakhir dari bab yang ke-73, Al-Jidal Li Idharil Haq. Setelah beliau menyebutkan kisah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang berhijrah ke Habasyah, beliau selalu menyebutkan kisah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tatkala beliau mendebat orang-orang khawarij. Qala al-imam an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala fi khasa'is. Al-imam an-Nasa'i inda man? Inda akhi Yusuf, ma ismuh? كان اسمه مصطفى النسائي. ما اسمه؟ احمد ابن من؟ احمد نسل تبت. اخي محمد لنكابي احمد ابن من؟ اخي مهلس سنت أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى. قال أبو داود عبد الرحمن. siapa الإمام أبو داود؟ يا سليمان ابن داود. سليمان داود itu أبو داود atau yalisi. kalau sejistani سليمان ابن أشعث. عبد الرحمن kalau إمام ابن ماجه. siapa namanya؟ سنت محمد ابن يزيد القزويني. siapa ini yang di belakang ini؟ عبد الله. jangan sembunyi عبد الله. عبد الله kalau imam muslim siapa namanya؟ مسلم ابن حجاج. طيب عبد الرحمن kalau imam Bukhari siapa namanya؟ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Perhatikan qala an-Nasa'i rahimahullah ta'ala akhbarana Amr bin Ali qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Ikrimah ibn Ammar qala haddatsana Abu Zumail qala haddatsana Abdullah bin Abbas Falamma kharajatil haruriyah i'tazalu fidar wa kanu 6000. Kata beliau Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan kisah yang terjadi pada zaman khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan telah kita ketahui bersama pada zaman khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an banyak terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Dan ini sudah disebutkan sebelumnya oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib. Beliau katakan kepada orang-orang Khawarij yang hendak membunuh beliau, kalau kalian bunuh aku, maka tidak akan bersatu lagi kalimat kaum muslimin. La tajtami kalimatukum. Dan benar yang terjadi huru pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, baik itu di perang Jamal, di perang Siffin. Orang-orang Khawarij Mubtadi'ah juga sama keluar pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Dan kita lalui kisahnya. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, tatkala orang-orang Haruriyah, Haruriyah ini sudah kepada Harura, nama tempat yang mereka tempati. I'tazalu fidar. Ketika orang Haruriyah, orang Khawarij, mereka memisahkan diri, tinggal di tempat tersendiri yang namanya Harura. Wa kanu 6000, dan jumlah mereka pada saat itu ada 6000 orang. Ini jumlah yang besar. Orang-orang Khawarij jumlahnya sampai 6000 orang. Faqultu li Ali. Kata Ibn Abbas, aku berkata kepada Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin, abrid bis-shalah la'alli ukallimu haula al-qaum. Wahai Amirul Mukminin, abrid bis-shalah. Katanya, jika berkenan, akhirkan sholat. Tabrid disyaratkan untuk sholat duhur. Ketika cuacanya panas sekali, disyaratkan tabrid agar diakhirkan sedikit, tidak di awal waktu. Al-ibrad bisholat. Wahai mu'minin, katanya, kalau bisa agar diakhirkan waktu sholat duhurnya, la'alli ukallimu ha'ulil qawm. Mudah-mudahan aku bisa menyampaikan kalimatku kepada mereka, orang-orang Harura. Jadi Ibn Abbas minta izin kepada Amir Mu'minin untuk menjumpai orang-orang Khawarij untuk menegakkan hujah pada mereka. Qala, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, inni akhafuhum alaik. Kata Ibn Abi Thalib, aku khawatir dengan keselamatanmu, aku khawatirkan mereka atasmu. Karena orang-orang Khawarij masyhur, mereka orang-orang yang safakun lidima. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang sifat mereka, di antaranya yaqtulun ahlul iman wa yad'un ahlul awthan, membunuh orang-orang yang beriman dan meninggalkan para penyembah berhala. Kemudian Nabas mengatakan, qultu kalla, tidak, engkau ini tidak perlu khawatir denganku. Falabistu wa tarajjaltu, maka aku memakai pakaian dan aku mengisi rambutku. Wadakhultu alim fidarin nisban nahar, kemudian aku mendatangi mereka di tempat mereka di pertengahan hari. Wahum yakulun, ketika aku datang mereka dalam keadaan makan, sedang makan siang atau makan pagi. Faqalu marhaban bika ya Ibn Abbas, ketika datang mereka mengenal Abdul Ibn Abbas radhiyallahu anhu, mereka mengenal marhaban bika ya Ibn Abbas. Fama jabik, sama datang Ibn Abbas, apa yang menyuruh engkau datang kemari? Qultu lahum, maka Ibn Abbas berkata kepada orang Khawarij, ataitukum min indi ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muhajirin wal ansar wa min indi ibn abi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sihri wa alaihim nazal Qur'an fahum a'lamu bita'wilhi minkum wa laysa fikum minhum ahad. Liuballighakum ma yaqulun wa uballighuhum ma taqulun. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ketika ditanya apa yang menyuruh kau datang kemari, beliau menjawab, aku datang kepada kalian dari sisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Muhajirin dan Ansar, dan dari sisi putra paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menantu beliau, itu Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Wa alaihim nazal Quran, dan pada mereka itu para sahabat radhiyallahu anhum turun Al-Qur'an. Fahum a'lamu bi ta'wilihi minkum, maka mereka lebih tahu dengan tafsiran Al-Qur'an daripada kalian. Wa laysa fikum minhum ahadun, dan tidak ada seorang pun di antara kalian dari kalangan mereka, dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum. Tidak ada orang Khawarij dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah orang-orang hudatsau asnan, sufaha ahlam, orang-orang yang berumur muda dan orang yang berpikirannya masih safi, belum atau tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki pengalaman yang cukup. Kata Ibn Abbas, aku datang dari sahabat Nabi Sallam, sisi putra paman beliau dan menantu beliau, yang kepada mereka turun Al-Quran, dan tidak ada pada kalian seorang pun dari kalangan mereka. Mereka lebih tahu daripada kalian dengan Al-Quranul Karim. Liubaligakuma yaqulun, aku datang untuk menyampaikan apa yang dikatakan para sahabat kepada kalian. Wa ubaligahum mataqulun, dan aku akan sampaikan kepada mereka apa yang kalian katakan. Misalnya kalian yang mengatakan atau menyampaikan sesuatu kepada mereka. Fantahalina farminhum, ketika mendengar perkataanku sebaik mereka datang kepadaku. Qultu, maka ketika mereka datang kepadaku, aku berkata, hatuma naqamtum ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibn ammi. Kata Ibn Abbas, sebutkan oleh kalian apa yang kalian mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan putra paman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang kalian kritik, apa yang kalian sanggah atau kalian tidak setuju dengan hidup Nabi oleh para sahabat dan juga putra paman Nabi sallallahu alaihi bin Abi Thalib. Qalu, maka mereka menjawab, thalas, ada tiga perkara. Qultu mahun, apa tiga perkara tersebut? Qala amma ihdahun, mereka berkata, atau sasang dari mereka berkata, adapun yang pertama, fa innahu hakama rijal fi amrillahi ta'ala. Wa qala Allahu ta'ala inil hukmu illa lillah. Ma sya'nu rijal wal hukum. Kata dia, kata yang pertama, Ali bin Abi Thalib itu berhukum kepada manusia dalam agama dan perkara agama Allah Subhanahu wa taala. Dan karena Allah sudah berfirman, inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ma sya'nu rijal wal hukum? Apa hukum urusan manusia dengan hukum Allah Subhanahu wa taala? Yang dimaksud mereka tatkala perang Siffin, Ali bin Abi Thalib berperang melawan pasukan dari Syam, pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Kemudian tatkala terjadi peperangan, tadinya hampir saja pasukan Ali bisa mengalahkan pasukan Muawiyah. Tapi mereka mengusulkan untuk berhukum tentang Amr bin Ash radhiyallahu anhu kepada kitabullah ya azza wajal, beliau mengangkat Al-Qur'anul Karim di saat peperangan sehingga terhenti, kemudian terjadi perundingan. Ali bin Abi Thalib diwakili oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan kalau Muawiyah dibaki oleh Amr bin Ash radhiyallahu taala anhu. Dan ini yang diintikam oleh orang-orang Khawarij, karena Ali bin Abi Thalib sedang berhukum kepada manusia, tidak berhukum kepada Allah Subhanahu wa taala. Nunjuk Abu Musa untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi antara kaum muslimin. Maka kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadi wahidah, ini yang pertama. Qalu amma tsaniyah, kemudian kata mereka orang Khawarij, adapun yang kedua, fa innahu qatal wa lam yasbi wa lam yaghnam in kanu kuffaran laqad halla sabihum wa in kanu mu'minin mahalla sabihum wa la qitaluhum. Perkara yang kedua yang diintikam pada Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib itu memerangi, memerangi para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika di perang Jamal, Ali bin Abi Thalib dan pasukannya bisa menaklukkan pasukan yang dipimpin oleh Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhuma. Katanya Ali bin Abi Thalib dia memerangi, tapi lam yasbi, tidak menawan, tidak ditawan kaum muslimin yang diperangi dan tidak dijadikan budak. Walam yagnam, dan tidak diambil harta yang dapat sebagai ghanimah. In kanu kufar, maka kata seandainya orang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib orang-orang kafir, katanya laqad halal sabihum, maka halal untuk dijadikan sabaya, dijadikan tawanan, dijadikan budak. Walain kanu mu'minin, dan seandainya Ali menganggap orang yang dia perangi tersebut katanya adalah orang-orang beriman, mahal lasabihum wala qitalum, maka tidak boleh ditawan dan tidak boleh diperangi. Kenapa diperangi? Maka tidak mungkin lepas dari dua perkara. Ali memerangi orang tersebut, iman dalam keadaan mukmin, maka tidak boleh diperangi, atau kafir. Kenapa? Tidak ditawan ketika dalam keadaan, kalau dalam keadaan tidak mukmin. Qultu hadis intan, kata Ibn Abbas, ini yang kedua. Fama salisa, apa yang ketiga? Wadakaru kalimatan ma'naha qalu maha nafsahu min amil mu'minin, fa'illam yakun amil mu'minin fahu amirul kafirin. Kata yang ketiga, kata orang Khawarij, Ali bin Abi Thalib menghapus namanya sebagai amil mu'minin. Itu ketika perundingan, perundingan antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah. Ketika minta ditulis ini perundingan amil mu'minin Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, pasukan yang dari kelompok Muawiyah Amrul Ma'as tidak setuju. Tidak setuju. Ini perundingan antara khalifah dengan Muawiyah. Karena masalahnya masih diperselisihkan. Minta kalau mau berunding lanjutkan tadi dihapus amil mu'mininnya. Ini perjanjian Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Kata orang Khawarij, Ali bin Abi Thalib ketika berunding dia menghapus namanya sebagai amil mu'minin. Maka ketika dihapus, fa illam yakun amil mu'minin, kalau dia bukan amil mu'minin, fahu amirul kafirin, maksudnya dia adalah amir orang-orang kafir. Tiga poin menunjukkan kebodohan orang-orang Khawarij, sampai mafhum laqab pun mereka pakai. Qultu hal indakum syai'un ghair hada, kata Ibn Abbas, apakah ada yang lain selain yang tiga perkara ini? Qalu hasbuna hada, cukup bagi kami tiga perkara ini. Qultu lahum, maka berkata kepada orang Khawarij, ara'aitakum in qara'tu 'alaikum min kitabillahi ta'ala min kitabillahi jalla sana'u wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam ma yaruddu qaulakum atarji'un. Kata Ibn Abbas, apakah seandainya nanti aku bacakan kepada kalian ayat Al-Qur'anul Karim atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membantah perkataan kalian, atarji'un, apa kalian mau rujuk kepada kebenaran, kepada Al-Qur'an dan sunnah? Qalu na'am, kata Khalid, iya. Qultu, maka Ibn Abbas berkata, amma qawlukum, ada perkataan kalian yang pertama, hakam rijal fi amrillah. Katanya Ali bin Abi Thalib berhukum kepada manusia dalam perkara atau masalah agama Allah Subhanahu wa taala. Fa inni aqra'u 'alaikum fi kitabillahi azza wa jalla an qad sayyara Allahu hukmahu ila rijal fi thamani rubu dirham fa amara Allahu tabaraka wa taala an yuhakimu fihi ara'aita qala Allahu tabaraka wa taala ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum wa man qatala minkum muta'ammida fajaza'u mithlu ma qatala minna yahkumu bihi dawa adlin minkum wa kana min hukmillahi ta'ala an sayyarahu ila rijal yahkumuna fi walau syaa yahkumu fi fajaza min hukmi rijal anshudukum billah ahukmu rijal fi salati dhatil fi salahi dhatil bayin wa haqni dima'ihim afdal am fi arnab. Qalu bala, bal hada afdal. Wa fil marah wa zawjiha, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakam min ahli wa hakam min ahliha. Kama syaddukum Allah, hukmu rijal fi salidati bainihim, wa haqni dima'ihim, afdal min hukmihim fi budi imra'atin. Kharajtu min hadihi, qalu na'am. Kata Ibn Abbas menjawab syubhat yang pertama orang-orang Khawarij, kata adapun Ali bin Abi Thalib berhukum kepada manusia dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan bacakan kepada kalian ayat Al-Qur'anul Karim, ayat di Kitabullah Azza wa Jalla, Allah telah menjadikan hukumnya kepada manusia pada perkara yang nilainya katanya hanya sekitar rubu dirham saja, seperempat dirham. Allah Subhanahu memerintahkan berhukum kepada manusia. Tidakkah kalian tahu Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu shayd, wahai orang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan, wa antum hurum, tatkala kalian dalam keadaan ihram. Wa man qatala minkum muta'ammida, maka barang siapa di antara kalian yang membunuh hewan buruan dengan sengaja dalam keadaan sedang ihram, fajaza'u mithlu ma qatala man'am, maka kafarahnya dia harus membayar seperti nilai hewan buruan yang dia bunuh. Yahkumu bihi dawa adlim minkum, dan yang menetapkan hukumnya adalah dawa adlim minkum, dua orang yang adil di antara kalian. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan ini termasuk hukum Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan hukumnya kepada manusia, hukum penetapan kafarah orang yang membunuh hewan buruan ketika sedang ihram. Ini menunjukkan bolehnya hukum berhukum kepada manusia. Anshudukum billahi azza wajal, aku bertanya kepada kalian, ahukmu rijal fi sayadatil bayn wa haqqi dima'ihim afdal, apakah hukum kepada manusia dalam rangka memperbaiki dua kelompok sedang bertikai di kalangan muslimin dan menjaga pertumpahan darah di antara mereka lebih afdal, ataukah dihukum arnab, hukum kelinci, salah satu bentuk hewan buruan? Qalu an harim mengatakan bala, bal had afdal, katanya menjaga darah kaum muslimin dan menjaga persediaan kaum muslimin supaya tidak berselisih baik hubungan dengan kaum muslimin itu lebih afdal. Kemudian Ibn Abbas, Allah pun menyebutkan dalam Al-Quran tentang keadaan wanita dan suaminya. Wa in khiftum syiqaqa bainihima, jika kalian khawatir terjadi syiqaq, perpecahan di antara suami istri, fab'athu hakaman min ahlihi, maka utuslah seorang hakim, punya orang, min ahli, dari keluarga suami, wa hakaman min ahliya, dan yang lainnya dari keluarga istrinya. Kemudian nanti melihat bagaimana makhraj dari masalah tersebut. Fanasyadukumullah, maka tanyakan kepada kalian, kata Ibn Abbas, hukmu rijal fi sayadati bainihim wa haqqi dima'ihim afdal min hukum fi buti imra'atin, apakah katanya hukum kepada manusia dalam rangka memperbaiki perselisihan antara kaum muslimin dan menjaga pertumpahan darah dari mereka itu lebih afdal, ataukah dalam masalah buti imra'atin, masalah perempuan? Ini mereka menjawab masalah yang pertama, itu lebih aula. Kharajtu min hadhihi, apakah aku bisa keluar dari masalah kalian? Qalu na'am, iya. Maknanya bahwasanya apa yang dilakukan oleh Ibn Abi Thalib itu tepat, itu tepat. Dan sudah itu pun sudah sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Bahwasanya orang Khawarij mengatakan inil hukmu illa lillah. Ali bin Abi Thalib berhukum kepada hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka biasa menggunakan ayat tersebut, atau amalam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun faulaika humul dhalimun faulaika humul fasiqun. Ketika sampai kepada Ali bin Abi Thalib, Ali mengatakan katanya kalimatu haqqin urida bihal batil, kalimat yang benar tapi dimaksudkan dengannya kebatilan. Kalimat jebol gitu, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim tapi ditempatkan pada tempat yang tidak tepat, ditempatkan pada Ali bin Abi Thalib dihukum dengan kekufuran dengan menggunakan ayat tersebut, kalimatul haq urida bihal batil. Oleh karena itu ketika seorang berdalil, selain dilihat dalilnya sahih atau tidak, kalau Al-Qur'an sudah jelas sahih, pasti benar. Kalau hadis Nabi SAW dilihat sahih atau tidak sanadnya, kalau sudah sahih dalilnya maka dilihat juga istilahnya tepat atau tidak. Tidak semua yang sahih istilahnya itu tepat. Orang Khawarij berdalil dengan Al-Qur'anul Karim tapi istidlal mereka tidak tepat. Mereka tempatkan ayat-ayat tentang takfir kepada kaum muslimin. Kemudian kata Ibn Abbas, wa amma qawlukum qatala wa lam yasbi wa lam yagnam, adapun perkataan kalian tentang amir mu'minin, beliau memerangi tapi tidak menawan atau memperbudak dan tidak mengambil ghanimah. Kata Ibn Abbas, apa tasbuna ummakum Aisyah tastahilluna ma tastahilun min ghairiha wa hiya ummukum, karena apakah kalian mau katanya kalian menawan dan menjadikan Aisyah ummul mukminin sebagai budak, kalian menghalalkan Aisyah sebagaimana menghalalkan yang lainnya, wa hiya ummukum, dalam keadaan Aisyah adalah ibu kalian, karena wazwajuhu ummahatuhum. Fa'in kultum, sana kalian, inna nastahil minha ma nastahil min ghairiha, sana kalian mengatakan kami menghalalkan tersebut terhadap Aisyah sebagaimana yang lainnya, faqad kafartum, maka kalian telah kafir. Wa'in kultum laysat bi ummina, kalau kalian mengatakan Aisyah bukan ibu kami, faqad kafartum, sama, kalian telah terjatuh kepada kekufuran. Karena Allah mengatakan an-nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim wa zawajuhu ummahatuhum, kata Allah Nabi itu harus lebih diutamakan oleh kaum mukminin dari diri mereka sendiri, dan istri-istri Nabi adalah ummahatuhum, ibu-ibu mereka. Fa antum baina dhalalatain, maka kedudukan kalian ada di antara dua kesesatan. Imam mengatakan Aisyah ummul mukminin, kemudian kalian bolehkan untuk ditawan, diperbudak, atau kalian katakan Aisyah bukan ummul mukminin. Semuanya kekufuran, semuanya kesesatan. Fatu minha bimakhraj. Jawab oleh kalian, katakan. Perkara ini. Tanya mereka tidak bisa menjawab. Apa kharaj min hadhihi? Bisa keluar dari syubhat kalian? Qalu na'am. Katakan iya. Engkau telah bisa menjawab iskal kami. Wa mamahyu nafsi min al-mu'minin. Adapun yang ketiga tadi, Ali bin Abi Thalib menghapus namanya. Ketika berunding, beliau hapus kalimat amirul mu'minin. Fa ana atikum bima tardun. Kata Ibn Abbas, aku akan datang kepada kalian dengan jawaban yang akan memuaskan kalian. Inna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam yaumul Hudaybiyah salahul musyrikin. Kata Ibn Abbas, Nabi sallam ketika hari Hudaybiyah, ketika umrah Al-Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah dan dihalangi oleh orang musyrik, terjadi musalaha ketika beliau berdua dengan orang musyrikin, faqal li Ali. Nabi berkata kepada Ibn Abi Talib, "Uktub ya Ali, hada ma salaha Ali Muhammad Rasulullah." Tulis wahai Ali, ini adalah perundingan yang ditulis oleh Muhammad Rasulullah. Qalu, utusan Quraisy berkata, "Launa lam annaka Rasulullah ma qatalna." Dia tidak mau. Karena seandainya kami tahu bahwasanya kamu utusan Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu Rasul ma qatalna, kami tidak akan memerangi engkau. Jadi orang Quraisy tidak mau kalau ada kalimat ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan orang Quraisy. Katanya tidak setuju dengan Rasulullah. Kalau kami tahu kamu Rasulullah, tidak akan kami perangi. Maka faqala Rasulullah, maka Nabi berkata kepada Ali, "Umhu ya Ali. Allahumma innaka ta'lam anni Rasulullah. Umhu ya Ali. Waktub hadha ma shalla Ali Muhammad ibn Abdullah." Nabi berkata kepada Ali pada sayyidahnya, "Hapus wahai Ali kalimat Rasulullah. Ya Allah, engkau semua mengetahui aku adalah Rasulullah. Hapus wahai Ali kalimat tersebut dan tulis ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Muhammad ibnu Abdullah." Nabi menghapus kalimat Rasulullahnya. Wallahi la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun min Ali. Kemudian kata Ibn Abbas menghujar khawat, demi Allah katanya, Rasulullah SAW itu lebih abdul daripada Ali. Waktu maha nafsa, bersama itu Nabi telah menghapus kalimat Rasulullah ketika berdamai dengan orang-orang Quraisy. Walam yakun nahu nafsahu dalika maha minun nubuah. Dan ketika Nabi menghapus kalimat Rasulullah ketika perjanjian, bukan berarti katanya menghapus nubuah beliau. Beliau tetap Nabi dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun dihapus kalimat Rasulullah ketika berunding. Kata Ibn Abbas, akharajtu min hadhihi. Apakah aku bisa keluar dari syubhat ini? Qaluna. Kata Al-Kharij, iya. Faraja minhum alfan. Maka dikarenakan perdebatan tersebut, 2000 dari 6000 orang Khawarij itu rujuk kembali kepada kebenaran. Wa kharaja sa'iruhum faqutilu 'ala dalalatihi. Adapun sisanya katanya mereka tetap di atas kesesatan mereka sehingga mereka diperangi di atas kesesatan tersebut. Qatalahumul muhajirul anshar, diperangi oleh para sahabat Muhajirin dan Anshar. Itu pun diperangi setelah mereka menumpahkan darah kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib darinya membiarkan orang-orang Khadi Harura tidak diperangi. Kemudian ketika mereka mulai membunuh kaum muslimin, salah seorang sahabat dibunuh oleh mereka, maka Ali bin Abi Thalib memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi mereka. Qala Syekh rahimahullah, hadza haditsun hasan, al hadits akhraja Abdul Razzaq, faqala rahimahullah an Ikrimah ibn Ammar. Wa akhraja Yaqub al-Fasawi fi Ma'rifati wa Tarikh wa Tabrani fil Kabir wal Hakim fi Mustadrak. Wa qala hadza haditsun sahih. Kal hakim ala syarti muslim walab yukhrija. Ini dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma di bab al-jidal idharil haq, berdebat dalam rangka menampakkan kebenaran. Dan ini tidak bertentangan dengan apa yang datang dari salafun salih yang mereka membenci yang namanya al-mira wal-jidal. Nanti akan disebutkan di bab setelahnya, bab yang ke-75, maja fida mil jidal li ghairi faidah. Itu tatkala jidalnya tidak ada faidahnya. Karena ketika seorang memiliki syubhat, seperti kita sebutkan di pertemuan lalu, ima dia ketika memiliki syubhat tersebut, kalau datang kepada kebenaran, dia akan menerimanya, kebenaran tersebut. Maka seperti ini di jidal. Adapun orang datang dengan membawa keyakinan yang batil, kemudian datang dalam rangka menanamkan kebatilan tersebut kepada kita dan tidak memiliki keinginan untuk mencari kebenaran, maka seperti ini ditinggalkan. Dan asalnya sangat banyak saya dari salafun soleh. InsyaAllah kita lagi di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.